Berkali-kali terujam sang pembenci, hanya mencaci tanpa pernah gentar. Karena mencintaimu itu cinta yang benar. Persija di hatiku, mengalir dalam darahku, dan takkan pernah ragu walau jalan berliku. Dari fajar menyambut hingga menjadi senja, yakin satu tujuan tulus untuk Persija. Berbagai halangan telah aku dapati, mulai dari pembenci hingga dapat simpati. Berbagai merpati setia pada satu cinta, menembus tradisi adalah cita-cita. Lupakan egomu, ayo pikir dewasa, tak perlu kontroversi itu luar biasa. Pengorbanan ku berikan meskipun itu nyawa, dan bersatu ucapkan salam satu jiwa. Bagai kilat terlihat satu lambang macan yang sangat kuat. Dengan satu kata Persija telah meletak, aksi demi aksi telah kami tunjukkan. Meskipun kadang-kadang tetap kami lakukan, nyanyian semangat yang selalu kami beri. Di sini dan di sini ku takkan pernah pergi. Maju-maju Persija, jangan pernah menyerah. Tekan semua lawan, buat mereka gerah. Dan kalah hingga mereka tersadar bahwa besar namamu dan takkan pernah pudar. Berlari, berlari dan teruslah kau berlari, gapai semua sinar hingga sekuat mentari. Kami satu jiwa, kami satu cinta, dan kami satu cinta Persija.